أما بعد، أخواتي في الله، حاضرين جماعة sekalian، رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang sifat tata cara salatul khauf, sifat atau tata cara yang pertama beliau bawakan hadis Salih Ibnu Khawwat radhiyallahu an amman shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa' salatul khauf. Beliau meriwayatkan dari para sahabat yang ikut salat khauf bersama Rasulullah sallam dalam peperangan Dzatur Riqa', nama ghazwah, nama salah satu peperangan yang ada di dalam sirah. Anna ta'ifatan min ashabihi saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu fasalla billadhina ma'ahu raka'ah. Sekelompok dari para sahabat buat shaf dan mereka sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat mereka sholat bersama Nabi, sekelompok lain menghadapi musuh kufar. Thumma thabata qa'imatan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Kemudian Rasul tetap berdiri, mereka yang bersama Rasul menyempurnakan sholatnya. Thumman sorofu fasofu wijahal adu. Setelah selesai mereka tinggalkan tempat. Kemudian mereka yang setelah sholat satu rakaat bersama Rasul, gantian mereka yang menghadapi musuh. Waja'at ta'ifatul ukhra, kelompok kedua yang tadi menghadapi musuh datang di belakang Rasul. Fasalla bihim raka'ah allati baqiyat, Rasul sholat rakaat yang kedua bersama mereka, kelompok yang tadi pertama menghadapi musuh. Tsumma tsabata jalisan wa atammu li anfusihim. Kemudian Rasul tetap dalam keadaan duduk dalam sholatnya, mereka menyempurnakan sendiri karena kurang satu rakaat. Tsumma sallama bihim, sampai kemudian Rasul salam, mereka pun ikut salam. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdz Muslim. Hadis disepakati Bukhari Muslim dan ini lafat Muslim. Wa waqa'a fil ma'rifah libni Mandah, di kitab Al-Ma'rifah karya Imam Ibnu Mandah. Salih Ibnu Khawwat an abihi. Riwayat Ibnu Mandah, Salih Ibnu Khawwat meriwayatkan dari bapaknya. Riwayat ini tidak disebut siapa, cuman dari sahabat yang ikut sholat khauf bersama Rasul saat itu. Di dalam hadis, kalau melihat riwayat Bukhari Muslim yang pertama, berarti ada jahalah, ada majhul, rawi majhul. Ada perawi yang tidak diketahui identitasnya, siapa ini? Karena Salih Ibnu Khawwat di sini tidak menyebutkan siapa. Semula riwayat yang semacam ini tertolak dan dhaif karena tidak diketahui siapa yang meriwayatkan. Sementara riwayat hadis harus diketahui satu persatu perawinya agar bisa di cross check, bisa diteliti siapa dia, biografinya, bagaimana komentar ulama hadis tentangnya. Karena enggak setiap riwayat bisa diterima, dan itu keutamaan dari keutamaan agama ini. Hatta hadis pun dari rasulnya harus dengan sanad, dan diketahui sanad itu satu persatu siapa yang meriwayatkannya, dan diketahui bagaimana biografinya dan seterusnya. Tidak sebagaimana agama yang lain, antara yang meriwayatkan dengan yang diriwayatkan kadang ratusan tahun jarak di antara keduanya. Belum lagi tidak diketahui ini siapa orang ini. Enggak ada penyebutan biografinya, tidak disebutkan siapa dia, bagaimana komentar orang-orang yang dalam agama itu di masa itu. Contohnya saja misalnya, kalau dalam Injil yang meriwayatkan atau yang sering dijadikan rujukan dalam Injil, kita tahu Mata, Lukas, Matius, mereka ini yang meriwayatkan dari Isa. Berapa jarak tahun antara orang-orang ini dengan Isa? Tidak diketahui. Beda dengan hadis yang meriwayatkan sahabat dan diketahui sejarahnya, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, sezaman dengan Rasulullah SAW bertemu. Kemudian para tabi'in meriwayatkan dari sahabat, diketahui tabi'in ini lahir tahun sekian, mati tahun sekian, dan seterusnya ke bawah. Bukan hanya itu, biografinya, bagaimana ibadahnya, kejujurannya, kemudian komentar dan penilaian para ulama terhadap masing-masingnya. Siapa yang tahu biografinya Lukas, Matius, Barnaba atau yang lainnya? Di kitab mana ada? Majhul. Wallah alam siapa. Dengan seenaknya menukilkan Isa begini, Isa berkata begini, Isa berkata begitu. Enggak bisa di dalam Islam. Harus diteliti siapa ini yang menyatakan dari Rasulullah SAW. Makanya para ulama, salah satu bukti saja bagaimana mereka mendustakan dan mengatakan Dajjal seorang yang mengaku dirinya sahabat Rasul SAW, bersahabat dengan Rasul, bertemu ini itu. Dia dari India, hidup di abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. 7 abad antara dia dengan Rasulullah SAW, yang dikenal namanya Rotan Al-Hindi. Syaitan ini orang, kata para ulama. Karena gak mungkin dia bertemu dengan Rasulullah SAW 7 abad. Gak ada orang usianya segitu. Belum lagi Rasulullah katakan, setiap orang yang hidup di masaku ini, di masa Rasulullah SAW hidup, 100 tahun ke depan tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Dan ini nas. Di muka bumi, yang hidup di masa itu 100 tahun berikutnya tidak akan ada yang tersisa, pasti mati. Jadi seandainya pun Rotan hidup, seandainya dia mengaku benar dia sahabat bertemu Rasul, 100 tahun kemudian mati dia. Ini sampai abad ke-8 hidup. Ketahuan dustanya. Al-Muhim, itu secara umum. Tapi dalam riwayat ini Salih ibn al-Khawwat menyebutkan dari orang yang ikut sholat bersama Rasul, berarti sahabat. Di sini para ulama perkecualikan ketika yang majhul, yang tidak diketahui itu sahabat, maka tidak masalah dan tidak perlu dicari dan di cross check, karena keyakinan ahlu sunnah wal jamaah semua sahabat Rasul terpercaya tanpa terkecuali. Bagaimana tidak Allah ridhoi mereka, Rasul pemuji meridhoi mereka. Yang sudah diridhoi Allah, dipuji Allah, dipuji Rasulnya, enggak perlu dicarikan pujian ulama terhadapnya. cukup sudah bagi mereka sebagai kebanggaan pujian Allah dalam banyak ayat kepada mereka, demikian pula pujian Rasul SAW kepada mereka. Yang jelas dia sahabat Rasul, tidak perlu diketahui siapa dia. Dan beberapa hadis diriwayatkan seperti ini, termasuk Ibnu Abbas terkadang meriwayatkan hadis dari seseorang yang tidak beliau sebut, sahabat Rasul. Abu Hurairah pun terkadang demikian meriwayatkan hadis, langsung dia katakan, berkata Rasulullah. Ada perantara antara dia dengan Rasul, tidak disebut, tidak masalah. Kenapa? Karena tadi yang tidak disebutkan di situ adalah sahabat. Kalau sudah tahu sahabat, enggak perlu diketahui, enggak perlu dicari siapa dia. Yang perlu dicari yang di bawah sahabat. Harus diketahui yang setelah sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan ke bawah. Harus diketahui biografinya seperti apa, bagaimana hafalannya, bagaimana agamanya dan seterusnya. Ada memang riwayat hadis sahabat meriwayatkan dari tabi'in turun. Tabi'in ini meriwayatkan dari sahabat lain dari Rasulullah. Ada hadis seperti itu, tapi seperti kata Khatib Al-Baghdadi, jarang sekali, bisa dihitung jari. Ada hadis seperti itu, karena keumumannya sahabat meriwayatkan ya langsung dari Rasulullah atau sahabat dari sahabat lain. Adapun sahabat turun ke tabi'in, gak umum. Memang ada tapi 1-2 hadis, sedikit. Dan itu pun disebutkan siapa periwayatnya. Al-Muhim, kembali kepada hadis bahwa Salih bin Khawat meriwayatkan dari sahabat ini, ketika ikut sholat khaw bersama Rasulullah di peperangan Dzatur Riqa'. Dzatur Riqa' nama salah satu peperangan di zaman Rasulullah SAW. Disebut demikian, Riqa' ini jamaknya Riqa'ah. Riqa'ah itu potongan dari kain atau kulit atau semacamnya. Dzatur Riqa' yang dimaksud kaki yang ditutup, kaki-kaki yang dibalut dengan robekan kain atau kulit. Kenapa disebut demikian? Karena saat itu kebanyakan, hampir seluruh sahabat yang ikut dalam peperangan ini tidak beralas kaki. Dan kamu bayangkan panasnya di sana, luar biasa. Bisa 50, kadang sampai 60 derajat Celsius di siang hari. Mereka jalan melewati gurun pasir, gunung, panas seperti itu. Tidak sedikit dari mereka di peperangan itu luka-luka dan terkelupas sebagian telapak kakinya. Maka kemudian tadi dibalut dengan kain atau kulit sehingga terlindung dari panasnya batu atau pasir yang mereka injak. Nah, karena seperti itu kemudian peperangan itu disebut Dzatur Riqa', peperangan yang kaki para sahabat dibalut dengan riqa', kain atau kulit. Di dalam hadis disebutkan sekelompok pertama sholat bersama Rasul SAW 1 rakaat, kemudian Rasul berdiri, mereka menyempurnakan sendiri, kemudian segera mereka mendatangi musuh berhadapan dengan mereka. Kelompok yang lain yang semula menghadapi musuh mundur untuk kemudian sholat bersama Rasul SAW 1 rakaat bersama Rasul, kemudian mereka sempurnakan sendiri. Rasul menunggu mereka dalam keadaan duduk tasyahud, tahiyat akhir, sampai mereka selesai dua rakaat, Rasul salam, ikut mereka salam. Di dalam hadis terlihat bagaimana adilnya Islam, adilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam didikan beliau. Di mana kelompok pertama yang sholat bersama beliau mendapati takbiratul ihram, takbir pertama bersama Rasul. Kelompok kedua mendapati salam, karena mereka gak dapat takbiratul ihram, mereka menghadapi musuh. Kelompok kedua mendapati salam bersama Rasul, assalamualaikum, assalamualaikum. Disitulah keadilan, karena yang ini tidak mendapatkan takbiratul ihram, mereka tidak tertinggal oleh salam, ditunggu oleh Rasulullah salamnya. Rasul duduk menunggu, karena Rasul kan sudah dua rakaat, mereka masih dapat satu rakaat kelompok kedua. Enggak kemudian Rasul salam sendiri, ditunggu oleh Rasul sebagai imam. Sampai mereka menyempurnakan dua rakaat, mereka satu rakaat bersama Rasul ditambah satu rakaat oleh mereka. Duduk sudah selesai, baru kemudian Rasul salam, mereka ikut salam bersama Rasul salam. Sehingga kelompok pertama dapat takbiratul ihram bersama Rasul, kelompok kedua mendapati salam bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan ini Rasul inginkan mereka satu jamaah, karena bisa saja misalnya Rasulullah katakan, kalian di waktu ini kelompok pertama sholat bersama saya sampai selesai misalnya, kelompok yang lain untuk waktu sekarang ini zuhur misalnya, kalian perang hadapi musuh sampai selesai. Bisa saja Rasul berkata begitu. Kalian gak usah mundur sholat, kalian gak usah maju yang ikut sholat bersama Rasul. Bisa saja diatur begitu. Tetapi tidak, bukan itu yang Rasulullah pilih. Tapi dibagi dua, sekelompok ikut satu rokaat, sekelompok ikut rokaat yang kedua bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terasa kalau mereka itu umat yang satu. Terlihat nyata kalau mereka itu jamaah yang satu, sama-sama sholat bersama Rasulnya. Yang ini dapat takbiratul ihram, yang itu mendapat salam bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam keadaan genting, walaupun itu dalam keadaan takut yang mencekam, perang, nyawa taruhannya, tetap masalah keadilan, masalah jamaah, kesatuan dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu rabbi wa salamuhu alaihi. Di dalam hadis ini sifat tata cara salat khauf bisa dilakukan seperti ini. Ini misalnya saja gampangannya, pasukan muslimin jumlahnya 2 batalion, 2000 personil misalnya. 1 batalion 1000 sholat dulu bersama imamnya, yang 1000 perang menghadapi musuh. Ini 1 rakaat, imamnya dapat 1 rakaat, segera mereka menyempurnakan sendiri, salam sendiri, kelompok pertama, langsung mereka bergegas menuju medan perang, menggantikan saudara-saudaranya yang sedang perang. Batalion kedua yang sedang perang mundur, ikut sholat bersama imam, dapat satu rokaat, kemudian mereka sempurnakan sampai kemudian salam bersama imamnya. Ini tata cara seperti ini dilakukan atau bisa dilakukan dengan syarat ini tidak serta-merta boleh dilakukan semaunya. Yang penting tata cara sholatnya seperti ini, tidak. Para ulama sebutkan ini bisa dilakukan syaratnya ketika musuh tidak di arah kiblat. Ketika musuh tidak di arah kiblat, di arah lain. Kalau kita barat misalnya, musuhnya di bagian timur, bagian utara, bagian selatan, di arah sana musuhnya, bukan di arah barat, tidak menghadap kiblat. Karena itu jika musuhnya di atas kiblat, tata cara seperti ini tidak bisa dilakukan. Tata cara sifat sholat khauf yang semacam ini yang diriwayatkan Shalih bin Khawwat tidak bisa dilakukan. Ada cara lain yang akan disebutkan dalam hadis yang lain. Tata cara ini sesuai dengan zahirnya Quran yang Allah sebutkan dalam ayat. Di mana Allah sebutkan dalam An-Nisa 102 wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Allah katakan, jika kamu sholat bersama mereka, sholat khauf, kamu imami mereka sholat khauf, hendaknya sekelompok dari mereka ikut sholat bersamamu dalam keadaan mereka pegang senjata, karena kondisinya perang. Memang semula sholat ya tentunya diminta khusyuk ini, tapi ini kondisi darurat, nyawa urusannya. Kalau mungkin saja musuh lari mengarah ke, mungkin saja seandainya itu terjadi, mengarah ke tempat mereka sholat, mereka siap bawa senjata, sudah bisa nembak atau semisalnya. Dan itu Allah katakan, sholat bersama kamu wahai Rasul dalam keadaan mereka bawa senjata. Kelompok pertama, fa idza sajadu falyakunu min waraikum, begitu mereka sudah sujud, dua sujud pada rokaat pertama, hendaklah mereka mundur menyempurnakan sendiri sholatnya. Disegerakan satu rokaat yang tersisa oleh mereka, kemudian salam. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, gantian sekarang kelompok yang kedua yang tadi menghadapi musuh. Ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak, yang tadi belum sholat, hendaklah sholat bersamamu, dan hendaklah mereka siaga dan membawa senjatanya. Sekarang kelompok kedua sholat bersama imam, bersama Rasul. Quran menyebutkan demikian, ini cocok dan sesuai dengan hadis Shalih bin Khawwat. Tadi syaratnya, ketika musuh tidak di hadapan, tidak di arah kiblat, tapi di tiga arah yang lainnya, timur kalau di kita, utara atau selatan. Disebutkan oleh Imam Ahmad, walaupun seluruh hadis yang ada dari Rasul SAW terkait tata cara sholatul khauf sah dan boleh diamalkan dalam kondisi apapun. Kata Imam Ahmad, dan itu terutama ini riwayat sesuai dengan zahirnya Quran. Tapi seperti tadi, fuqaha menjelaskan syarat dan ketentuan berlaku demi kemaslahatan kaum muslimin, demi keselamatan nyawa dan mereka. Nah, di dalam hadis Salih bin Khawat ada permasalahan lain, yaitu yang tersebutkan di dalam ayat wal yakhudhu aslihatahum, hendaklah mereka pegang senjatanya. Di zaman itu ya panah, pedang, tombak, dan itu perintah dari Allah. Wal yakhudhu, lam di situ lamul amr, perintah dari Allah, hendaklah mereka pegang senjatanya. Artinya kewajiban muslim saat itu dalam tata cara sholatul khauf harus dalam keadaan siaga memegang senjatanya. Artinya jangan sampai mereka sholat dalam keadaan senjatanya terlepas dari tangannya, gak siaga. Misalnya diletakkan di tanah senjatanya, ya gak siaga. Tiba-tiba musuh datang nyeruduk, nyerang, gak siap mereka leren turun dulu, ngambil dulu, ngokang dulu. Kalau itu senjata kekinian, gak siaga. Beda kalau itu siaga, dalam keadaan dia pegang, ada apa-apa tinggal ber, siap. Dan itu yang Allah perintahkan. Bukan kebingungan saat musuh datang baru persiapan dan seterusnya. Tinggal pembahasannya, apakah perintah dari Allah memegang senjata ini perintah wajib ataukah sunnah. Perkara lain muncul dari ini, kalau itu dikatakan wajib, misalnya kalau itu dikatakan memegang senjata wajib hukumnya, apakah sholat tanpa memegang senjata dalam keadaan siap sah atau tidak sholatnya? Dalam keadaan itu wajib, seandainya itu wajib, dikatakan wajib, antara dia muslim sholat tidak dalam keadaan siap atau bahkan senjatanya diletakkan, apakah sah sholatnya? Karena itu perintah Allah. Dari penjelasan para fuqaha, ulama rahimahumullah menyebutkan wajib atau sunnahnya kembali kepada hajat, kebutuhan, tergantung situasi dan kondisi. Karena beda, kadang situasi tertentu ya perang tapi longgar, dalam keadaan orang masih longgar, terbukti, dan dalam peperangan ya kadang demikian, perang dar-dor tembakan bom, tapi masih sempat ada yang minum teh, bisa sambil guyon makan kacang, bisa dalam keadaan perang. perang sedang berkecamuk. Ada situasi kadang seperti itu. Kamu bisa ngobrol santai bersama temanmu. Ada kala lain betul-betul gawat, gak ada kesempatan untuk itu. Situasi yang betul-betul genting dan mencekam, sangat serius yang luar biasa. Beda situasi satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin dari situ pendapat wajib atau sunnah disesuaikan dengan kondisi. Ketika itu gawat dan genting, situasi yang betul-betul tegang, maka wajib mereka untuk pegang senjata, siap. Dalam keadaan lain yang mungkin tidak segenting itu, sunnah mereka untuk memegang senjata dalam keadaan siap. Walaupun kalau itu permasalahannya syak, artinya syak, orang ragu, gak tahu, ini termasuk kondisi gawat, mencekam atau tidak, masih dalam keadaan kategori santai, perang tapi santai, ini seperti tadi. Kalau kamu dalam keadaan ragu, lebih selamatnya pendapat yang mengatakan itu wajib, maka pegang senjata saat itu. Karena itu hukum asal perintah, wal ya'khudhu aslihatahum, hendaklah mereka pegang senjata-senjata mereka. Kemudian permasalahan lain, sholat tidak ada kaitannya, rukun-rukun dan sifatnya dengan menggang senjata. Artinya pegang senjata ini perkara lain di luar sholat. Sholat ya dari takbir, baca fatihah, angkat tangan, rukuk, sujud, dan seterusnya. Memegang senjata bukan termasuk amalan sholat. Dia lebih kepada kewaspadaan, kehati-hatian saja. Makanya kalau ditanya sah atau tidak sholat, walaupun itu wajib memegang senjata, dan dia tidak memegang senjata, sholatnya sah. Gak ada pengaruhnya antara memegang senjata atau tidak dengan sah atau tidaknya sholat. Sholatnya sah, karena senjata ini terkait kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menghadapi musuh. Di dalam ayat kelompok pertama Allah sebutkan waliyakhudhu aslihatahum, hendaklah mereka sholat dengan memegang senjata. Hanya itu yang Allah sebut. Taib. Mereka sekarang mundur perang, kelompok kedua datang sholat bersama Rasul, yang Allah katakan waliyakhudhu hidrohum wa aslihatahum. Ada tambahan sekarang. Bukan hanya mereka pegang senjata seperti kelompok pertama, tapi hidrohum, al-hadar. Al-hadar itu kewaspadaan penuh. Kewaspadaan total. Sekarang ada tambahan kewaspadaan. Di kelompok pertama gak ada perintah untuk kewaspadaan. Hanya megang senjata. Kenapa di kelompok kedua Allah sebutkan ada penjelasan tambahan, hendaknya mereka waspada. Sambil juga dalam keadaan memegang senjata. Kenapa demikian? Jawaban para ulama, karena kelompok kedua diketahui, sangat mungkin diketahui oleh musuh bahwa ini mundur untuk sholat. Beda dengan kelompok pertama, mereka mungkin saja menganggap Muslim ya cuma satu batalion ini. Kok tiba-tiba ganti, ada batalion lain datang, ini kok mundur, kemana ini mundur, ini mau sholat ini. Sehingga diketahui, dikhawatirkan sangat, dikhawatirkan lebih musuh akan menyerang dengan dengan ngawur, dengan tiba-tiba, dan diikuti kemana arahnya, sholat di mana mereka. Makanya Allah katakan waspada kalian, karena kalian sudah menghadapi musuh. Beda dengan kelompok pertama yang belum sempat menghadapi musuh. Makanya Allah katakan perhatikan dan waspada kalian menghadapi musuh. Oleh karena itu, Quranul Karim diperintahkan oleh Allah demikian dalam Quran, dari dalam dan luasnya ilmu Al-Quran. Kelompok pertama enggak disebutkan kewaspadaan, karena memang begitu kenyataannya. Musuh belum tahu di mana mereka. Atau tiba-tiba ini kelompok kedua mundur, dan mereka tahu ini mau sholat ini, batalion pertama ini. Kok mundur mereka? Karena ini waktu sholat bagi muslimin. Makanya Allah sebutkan waspada, selain senjata dalam keadaan siap. Allah bimbing hambanya kepada perkara yang itu menjadi kemaslahatan bagi mereka. Selain daripada itu, ulama juga sebutkan boleh dalam keadaan seperti ini mukmin yang sholat, mujahid, personil yang sholat, boleh pegang senjata walaupun keadaannya najis senjata itu. Kif najis, kena darah, dalam tanda kutip, kalau melihat pendapat yang mengatakan darah manusia najis. Masalah diperselisihkan masih. Taruhlah itu pendapat benar misalnya, bahwa darah itu najis. Dalam kondisi ini diperbolehkan, kalaupun jelas itu najis misalnya, boleh dipegang walaupun darah banyak di senjatanya. Kenapa? Darurat. Permasalahannya darurat untuk nyawa terjaga. Enggak mungkin kemudian dibersihkan dulu, dicuci. Keadaannya perang dan musuh terus nyerang. Maka boleh dalam keadaan apapun sudah dipegang walaupun darah ada di situ. Di dalam hadis ini tentu jelas menunjukkan wajibnya sholat jamaah. Dari mana diketahui? Karena Allah perintahkan mujahidin yang perang jihad untuk tetap sholat jamaah dalam keadaan segenting apapun. Walaupun tentunya dengan tata cara yang beda, tapi sholat jamaah tetap diwajibkan. Dalam keadaan segenting itu tetap diperintah sholat wajib. Apalagi dalam keadaan aman, dalam keadaan mereka tenang, walhamdulillah gak ada yang ganggu untuk ke masjid, gak ada yang ditakuti. Lebih wajib lagi untuk muslimin itu sholat berjamaah. Perang aja gak gugur sholat jamaahnya. Di dalam hadis pula menunjukkan kecerdasan dan kepandaian Rasulullah SAW dalam mengatur peperangan, mengatur para sahabatnya. Karena gak semuanya seperti tadi, sudah kalian sholat dulu, semua kelompok kedua perang terus sampai asar misalnya. Tidak, dibagi sehingga tidak ada kekecewaan. Misalnya, ya enak itu sholat semuanya bersama Rasul, kita enggak sholat bersama Rasul. Tidak, dibagi dengan adil. Hadis pula menunjukkan sholatul khawf, salah satu bedanya dengan sholat yang lain, rokaat kedua lebih panjang dibanding rokaat pertama. Keumuman sholat sebaliknya, kalau itu bukan perang, keadaan aman. Sholat rokaat pertama disunahkan lebih panjang dari rokaat kedua. Tapi untuk peperangan tidak, rokaat kedua lebih panjang. Karena tadi Rasul menunggu biar kelompok kedua datang. mendapati rokaat kedua. Kalau disamakan dengan rokaat pertama atau bahkan lebih pendek, enggak kebagian rokaat kedua bahkan kelompok kedua ini. Kan mereka nunggu, mereka masih mundur, mengatur, kan enggak semudah itu peperangan. Pasukan harus diatur sedemikian rupa, mundur sampai ke tempat yang dituju, sholat bersama Rasul. Maka rokaat kedua lebih panjang. Dan itu beda perang, sholatul khauf dengan sholat biasa. Hadis pula menunjukkan bolehnya orang itu keluar dari jamaah sholat untuk hajat, kepentingan, bahkan darurat. Karena kelompok pertama menyendiri keluar dari imamnya. Seperti tadi, rokaat, satu rokaat dapat, kemudian mereka menyendiri, lepas dari imam. Rokaat sendiri, satu rokaat disempurnakan mereka, salam sendiri, kemudian ke medan tempur. Dan ini para ulama sebutkan demikian. Misalnya di tengah-tengah sholat orang menahan sesuatu yang gak mungkin dia ikut terus bersama imamnya. Nahan kentut misalnya, perutnya terus berputar-putar angin, ya tahan-tahan gini, percuma gak khusyuk sholatnya. Atau nahan kencing, diempet-empet, hilang khusyuknya. Dia bingung ngempet ini, bukan bingung sholatnya. Dalam kondisi seperti ini, boleh dia menyendiri keluar dari jamaah. Keluar dari sholat, keluar dari imamnya. Hadis pula tentunya menjelaskan kepada kita bahwa imam contoh panutan bagi para sahabat Rasulullah SAW, begitu pula seorang pemimpin panutan bagi yang lainnya. Di mana diketahui karena Rasul ikut perang, ikut bersama mereka, bukan hanya seperti sebagian orang ya, bisanya cuman kowar-kowar perang jihad fisabilillah, wah berapi-api sampai keluar asapnya kepalanya, suruh perang, suruh jihad ya, nih semua pada berangkat entah ke Syria entah kemana, dianya bercokol di sini. Mana keberanianmu, mana kowar-kowarmu? Orang dibakar semangatnya untuk perang, disuruh jihad, jihad. Dia tetap di sini bersama anak istrinya. Miskin anak-anak muda yang jahil, yang enggak ngerti apa-apa, terbakar semangatnya berangkat ke sana kemari, mati di sana. Yang membakar para tokoh-tokohnya masih di sini, enggak ikut perang. Dan begitulah pembesar-pembesar mereka yang lainnya. Bersama anak istrinya, makan enak, makan nyaman di ruangan AC. Orang dibakar suruh berangkat ke sana kemari. Tidak demikian Rasulullah SAW. Ikut perang bersama para sahabatnya. Di tengah-tengah peperangan. Bersama para sahabatnya. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Contoh. Jadi panutan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lima takuluna mala taf'alun. Kalian hanya bisa berkata sementara kalian tidak melakukannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita kaji hari ini. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad.